أعبد إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله La maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna 'alallah La hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahal 'azim Astaghfirullahal 'azim Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi Suma ila jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutub Allazi ta'allamna wa allamna mu'allafatihim Nasalukullahumma antanfa'na bi'ulumihim Naf'an mubarakallana walidinika walinnasi asma'in Ij'alhum wa awsilhum misla sawabi ma'qara'naha al-fatiha yang nyumput tuh di belakang dok sini dok nanti kamu tidur nggak kelihatan Bismillahirrahmanirrahim ziyadatun adapun ini satu tambahan Minal fakir dari orang yang fakir Kyai Haji Ali Maksum Belah sini Wali khobari muslim dan karena ada hadis imam muslim Iza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an Iza shalla apabila salat siapa ahadukum Salah satu di antara kalian Al-Jumu'ata Sholat Jum'at Falyusolli Maka sholatlah ahad Qoblaha sebelum Jum'at Arba'an empat rakaat, wa ba'daha dan setelah Jumat arba'an empat rakaat. Wali khobari Tirmizi dan karena ada hadis dari Imam Tirmizi. Anna bin Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud kana bukti Ibnu Mas'ud yusalli salat Ibnu Mas'ud qabla al-jum'ati sebelum salat Jumat arba'an 4 rakaat wa ba'daha dan setelah Jumat arba'an 4 rakaat. Wazohiru, dan adapun jelasnya annahu, sesungguhnya kelakuan bitaufiqin itu menunggu minan nabiyyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha, selesai Bajuri dalam kitab Al-Bajuri. Jadi kenapa mazhab Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa betul untuk sholat Jumat itu ada sholat sunnah qobla Jumat, karena memang ada hadisnya, karena memang ada keterangannya. Di antara keterangannya adalah hadis Imam Muslim, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli arba'an qablaha arba'an wa ba'daha arba'an." Apabila kalian akan melaksanakan salat Jumat, maka laksanakanlah salat qabla 4 rakaat dan ba'danya 4 rakaat. Demikian pula dalam hadis Imam Tirmizi yang menyatakan bahwa inna bin Mas'ud, sesungguhnya Ibnu Mas'ud apabila dia akan dia senantiasa melaksanakan sholat qobla Jum'ah 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Jadi intinya mah tidak ada bedanya seperti sholat zuhur. Kan disunahkannya kalau qobla zuhur itu 4 rakaat, ba'da zuhur itu 4 rakaat, tapi yang mu'akadnya itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu. Jadi qobla Jum'ah juga sama. Jadi intinya malah Jum'ah dengan zuhur ya tidak ada bedanya. Dilaksanakan pada waktu zuhur juga. Begitu. Cuman memang namanya saja yang berbeda. Ini sholat Jum'ah, ini sholat zuhur kan. Nah, jadi oleh karenanya, karena ada hadis tersebut, kenapa juga kita mesti ragu? Ya, begitu masuk waktu zuhur, meskipun azan gak 2 kali, ya kita langsung saja sholat 2 rakaat. Begitu hadirin. Ada hadisnya. Jelas tidak? Qala, berkata siapa Asy-Syaikh Ali Ma'sum rahimahullah. Qala, berkata siapa Al-Qurdi, Imam Al-Qurdi. Ala babin, ala ba, ala bi, apa ini? Oh, qala Al-Qurdi ala ba fadl. Lupa lagi. Ini namanya, ini nama seorang ulama ini, Ali ba fadl. Siapa hadirin? Ali ba fadl. Qala, berkata siapa Al-Qurdi Ali Bapabul, Syekh Qurdi Ali Bapabul, fi babi sholatil jum'ah, dalam bab masalah sholat Jum'ah. wa aqwama, dan yang paling kuat. Wa aqwama, dan yang paling kuat, yutamassaku, yang bisa dijadikan pegangan. Wa aqwama, dan adapun yang paling kuat sesuatu, yutamassaku, yang bisa dijadikan pegangan apabihi itu ma. Fi masyru'iyatil rak'atain, dalam digelarkannya dua rakaat salat, dua rakaat qoblal jumu'ah, sebelum salat Jumat. Ma, yaitu hadis sahaha, yang mensahihkanhu terhadap ma, siapa? Ibnu Hibban. Ibnu Hibban min hadisi Abdullah bin Zubair, dari hadisnya Abdullah bin Zubair, marfu'an, dengan hadis marfu'. Ini kualitas hadisnya sudah marfu', hadirin. Ya, meskipun belum ke tahap sahih, tapi sudah marfu'. Hadis yang diangkat, hadis yang diakui, begitu. Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atan. Ma min sholatin, tidaklah dari sholat, illa wa baina yadaiha, kecuali di antara sholat tersebut, apa rokatani, dua rokaat. Kola menyatakan, kola berkata hu terhadap hal tersebut, kola berkata kurdi ala bapabal hu terhadap hadis tersebut, fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Ini menurut Syekh Kurdi Al-Bapadol, ya, bahwa di antara hadis yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan sholat sunnah qobla Jum'ah, itu adalah hadis yang diriwayatkan, yang disohihkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Abdullah bin Zubair, meskipun hadis tersebut pangkatnya masih marfu. Yaitu ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atan, tidaklah dari sholat kecuali di antaranya itu ada sholat dua rakaat, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan, subuh, qobla subuh ada dua rakaat, qobla zuhur dua rakaat, itu muakkadnya, meskipun sunahnya empat rakaat. Ba'da zuhur pun sama, dua rakaat, meskipun muakkadnya empat rakaat. Qobla asar dua rakaat, qobla maghrib dua rakaat, ba'da maghrib dua rakaat, qobla isya dua rakaat, ba'da isya dua rakaat. Nah, itu dari dua rakaat itu ada yang hukumnya muakkad, ada yang ghair muakkad sunahnya itu. Nah, begitu. Biasanya kalau ada yang mu'akad itu dibarengi dengan yang goer mu'akadnya dua rakaat. Nah, itu dalam bab fikih dibahas. Nah, itu bukan hanya pada sholat-sholat tersebut. Dalam sholat Jum'ah yang merupakan sholat fardu, sesuai dengan hadis ini, berarti qobla Jum'ah pun ada, ba'da Jum'ah pun ada. Nah, ini adalah salah satu hadis yang bisa kita jadikan pegangan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah qobla Jum'ah. Begitu. Jadi jangan ragu lagi. Begitu masuk waktu zuhur, sholat dulu dua rakaat qobla Jum'ah. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan, minal fakir, dari orang yang fakir, Kyai Haji Ali Maksum. Wafi Fathul Wahab, dan di dalam kitab Fathul Wahab juz awal shohifah 57 56 pada juz pertama halaman 56 khobarus syaikhain ada hadis Imam Bukhari Muslim baina kulli azanain sholatun baina kulli azanain di antara dua azan yaitu azan dan iqamah sholatun itu ada sholat begitu ya azan qobla subuh dua rakaat bisa qobla zuhur qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, antara azan dan qomat, mesti itu ada sholat minimal dua rakaat. Demikian pula pada sholat Jumat, karena memang sholat Jumat termasuk sholat fardu. Nah, ini pun bisa kita jadikan sebagai dalil. Ini hadisnya hadis yang pasti sahih tentunya. Karena perawinya juga Bukhari Muslim, syaikhon dalam ilmu hadis. Baina kulli azanain sholatun. Sumaqala lalu berkata siapa asy-syekh guru Ali Maksum waqala dan berkata siapa Al-Qurdi Imam Qurdi Ali Bapadul Aidon lagi wa ra'aitu naqlan an syarhil miskah limula alil qari mana sahu wa qad jaa bi sanadin jayyidin kama qala al-Iraqiyyu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an wa ra'aitu dan saya melihat kata Imam Qurdi Ali Bapabel naklan secara naklan mentukil memindahkan keterangan an syarhil miskah dari syarah kitab al-miskah limula alil qari milik mula alil qari apa ma keterangan naso yang sudah menas hu terhadap ma tersebut waqad ja'a dan nyata datang keterangan tersebut bisana dinjayidin dengan sanad yang baik sama seperti perkara kola yang menyatakan hu kepada emak siapa al-Iraqiyyu ulama Iraqi annahu nah ini keterangannya annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bukti Nabi yusalli buk sholat Nabi qoblaha sebelum Jum'ah arba'an empat rakaat ini jadi kata Imam Qurdi Ali Bapadol, saya pernah melihat suatu tukilan dari kitab Syarah Al-Miskah. Yang mana keterangan tersebut bisanadin jayidin dengan sanad yang sangat baik. Begitu. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Iraqi bahwa sesungguhnya Nabi itu senantiasa melaksanakan sholat qobla Jum'ah empat rakaat. Banyak ya hadisnya ya, keterangannya, meskipun pangkatnya tidak sesoheh-soheh mutawatir, tapi saya kira ini bisa kita jadikan rujukan sebagai pegangan kita, kenapa kita mesti melaksanakan sholat sunnah qobla Jum'ah, paling tidak dua rakaat begitu. Kalau yang lain, kalau dalam keterangan ini rata-rata beliau-beliau ini empat rakaat, Nabi empat rakaat, Ibnu Mas'ud empat rakaat, yang diperintahkan pun empat rakaat. Begitu, tapi dua rakaat pun tidak apa-apa. Udah untung itu dua rakaat, biasanya menggak sama sekali. Betul tidak hadirin? Wa fi sunan Tirmizi. Titik itu sampai di situ, ini beda lagi pembahasan lain. Wa fi sunan Tirmizi dan dalam hadis-hadis Imam Tirmizi. Di Ahmad Syakir miliknya Ahmad Syakir tiba bima dalam bab perkara ini terlalu cepat enggak lugatnya Hah? Yang lain, yang lain. Terlalu cepat atau cukup? Cukup ya? Tiba bima dalam bab perkara ja'a yang datang ma ma yukra'u, ma terhadap sesuatu yukra'u yang dibaca apa bihi ma fi sholati subhi pada sholat subuh yaumal jumu'ati pada hari Jum'ah. Mana sahu kana bnu Umar yutilu as-shalah qabla al-jum'ah wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ma perkara nasuhu, nasuhu yang menas terhadap ma, karena bukti siapa Ibnu Umar yutilu itu memanjangkan Ibnu Umar as-salata terhadap sholat qoblal jum'ah sebelum sholat jum'ah. Wa yusalli dan sholat Ibnu Umar ba'daha setelah Jum'ah rokaataini dua rokaat fi baitihi di rumahnya Ibnu Umar. Wa yuhadditsu dan menceritakan Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti nabi yaf'alu dzalik, yaf'alu mengerjakan nabi dzalika terhadap itu. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ahmad Syakir, di mana beliau menulis di antara hadis Imam Tirmidzi, hadis-hadisnya Imam Tirmidzi, ada satu bab ma ja'a ma yuqra'u bihi fi sholati subhi yaumal jumu'ah. Babnya menjelaskan apa yang biasa dibaca pada saat sholat subuh pada hari Jum'ah. Babnya sih menjelaskan tentang itu. Tapi di dalam bab itu ada keterangan lain yang menyatakan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu beliau senantiasa memanjangkan sholat sebelum Jum'ah. Ibnu Umar melaksanakan sholat qobla Jum'ah dengan bacaan yang cukup panjang. Lalu selesai sholat Jum'ah, beliau pun melaksanakan sholat ba'da Jum'ah dua rakaat, tapi beliau kerjakan di rumah beliau. Dan beliau Ibnu Umar menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu mengerjakan hal yang sama. Subhanallah kan? Rasul melakukan hal yang sama. Qobla Jum'ahnya panjang, bahkan Rasul mungkin di situ 4 rakaat begitu. Setelah itu pulang ke rumah dilanjutkan dengan ba'da Jum'ah. Nah, ini yang ada dalam kitab karangan dari Ahmad Syakir menjelaskan tentang hadis-hadis Imam Tirmidzi. Qala berkata musannif fi Aunil Ma'bud, musannif Aunil Ma'bud di dalam kitab Aunil Ma'bud. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fil khulasah dalam suatu ringkasan sahihun yang sahih. Dalam suatu ringkasan yang sahih, ala syartil Bukhari, menurut syarat kitab Al-Bukhari. Waqala, dan berkata siapa Al-Iraqi, ulama Iraqi atau Syekh Iraqi, fi syarh Tirmizi, dalam kitab At-Tirmizi. Isnadu, yang sanadnya tersebut sahihun, itu sah, itu sahih. La jaroma, tidak ada keraguan. Wa akhraja, dan mengeluarkan hu terhadap keterangan itu siapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Inta. An ahkamil fuqaha, ini semua diambil dari kitab ahkamu, dari hukum-hukum fuqaha, fi muqarrarati nahdlatil ulama, dalam ketetapan ulama nahdlatul ulama, ulama NU, al juz'ul awal, yang ada pada juz yang pertama. Jadi ketetapan hukum ini adalah ketetapan dari para ulama NU pada juz yang pertama. Begitu para hadirin. Kira-kira jelas tidak? Jadi sekali lagi, memang keumuman di masyarakat kita, di sekitar ini maksudnya, di sekitar Bandung, di mana memang masyarakat kita ini sudah banyak yang tidak melakukan sunnah qobla Jum'ah. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, hanya tinggal beberapa masjid. Tapi yang menarik itu justru di sebelah atas ini, di mana memang bukan hanya qobla Jum'ah lagi yang digerakkan, tapi juga azan dua kali plus ada muroki. Kata saya teh, Pak Haji, ke Pak Haji Soban, asa inget di lembur, asa Jum'ahan di lembur, nyaku naon, aya muroki ya. Subhanallah. Kalau di Al-Falah, itu gak ada muroki, gak ada azan dua kali. Tapi jamaahnya hampir semua sholat qobla Jum'ah. Jadi setelah selesai DKM menyampaikan pengumuman siapa khatib minggu ini dan khatib minggu yang akan datang, lalu mengumumkan canceling masjid, masuk waktu zuhur, DKM mempersilahkan, silahkan bagi yang akan melaksanakan qobla Jum'ah. Itu saya lihat hampir semua. Wabil khusus yang jajaran depan, maaf, itu mah semua saja sholat. Begitu pula hadirin. Cuman kalau di Masjid Raya Bandung, kalau tidak salah juga sama. Saya sholat Jum'ah di Masjid Raya Bandung itu satu kali, satu kalinya, cuman udah agak lupa prakteknya seperti apa begitu. Nah di Miftahul Khair itu awalnya gak ada sholat qobla Jum'ah, gak ada. Apalagi azan dua kali, apalagi muroki, itu gak ada awalnya. Ya ini perlu dirubah. Perlu dirubah lagi begitu. Ya minimal yang ada keterangannya. Yaitu sholat sunnah qobla Jum'ah. Di sini kita udah ngaji. Apalagi sekiranya yang membuat kita ragu sehingga kita tidak melakukan sholat sunnah qobla Jum'ah. Sayangkan daripada duduk bengong atau melihat orang yang lagi sholat, ya lebih baik kita sholat saja. Kenapa tidak kan? Dapat pahala. Betul tidak hadirin? Ah begitu. Ini keterangannya ada. Hadisnya pun ada. Begitu. Tapi walaupun bagaimana, kita juga tidak boleh terlalu fanatik dan menyalahkan mereka yang enggak sholat. Mungkin mereka juga punya dalilnya, punya keterangannya, kenapa mereka tidak sholat. Saya kira, saya harapkan mereka seperti itu. Kenapa enggak sholat? Mereka ada dalil. Nah, kalau kita sholat, kita ada dalil, kan begitu. Tidak perlu ada tabadulul ingkar. Jadi, sebagaimana yang sering diulang-ulang bahwa materi yang kita kaji ini tiada lain dan tiada bukan supaya membuat kita lebih yakin dalam melakukan hal yang sekiranya itu ada khilafiyah, bahkan sebahagian orang menganggap bahwa itu bid'ah. Nah, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena memang ada keterangannya dan kita udah tahu. Begitu, kita laksanakan saja tanpa ada rasa ragu, bimbang, apakah ini bertentangan dengan agama atau tidak. Justru kita menjalankan agama, itu saja. Jelas tidak para hadirin? Cetik. Al-Misalus Salih. Adapun perumpamaan permasalahan yang ketiga. Ini yang ketiga ini. Yang pertama masalah tahlilan. Yang kedua masalah qoblah Jum'ah. Dan yang ketiga at-talqinu, yaitu mentalkin lil mayyiti kepada mayit. Mentalkin mayit. Pernah dengar talkin mayit? Kan ada juga sebagian orang yang tidak membolehkan mentalkin mayit. Nah, perlu enggak nih sekiranya kita nalkinin mayit? Nah, kita kaji di sini. Qala berkata. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah. Fi fatawihi, dalam fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah. Al-juz'il awwali, pada juz yang pertama. Hadza talqin al-mazkur, adapun talqinan ini yang sudah dijelaskan. Yakni bermaksud kami talqinul mayyit ba'da dafni, mentalqin mayyit setelah dikubur. Qad sabata, nyata telah tetap talqin mayyit ba'da dafni. Anto ifatin, dari suatu golongan minas sohabati, dari para sohabat. Annahum, sesungguhnya sohabat. Amaru, memerintahkan para sohabat. Bihi, terhadap talqinul mayyit ba'da dafni. Ka'abi Umamah al-Bahili, seperti sahabat Abi Umamah. Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi, dan selain daripada Abi Umamah al-Bahili. Kata Ibnu Taimiyah, kita mungkin sering mendengar nama Ibnu Taimiyah. Salah seorang ulama besar, ulama dunia, ulama besar yang menurut sebahagian besar para ulama memang pahamnya agak menyimpang. Nah, meskipun demikian, ternyata Ibnu Taimiyah dalam fatwa-fatwanya, dalam kitab karangan beliau, pada juz yang pertama menjelaskan tentang mentalkin mayit setelah dikubur. Ini setelah dikubur, bukan mentalkin pada saat sakarat. Saya kira kalau mentalkin mayit pada saat sakarat tidak ada masalah. Lagi sakarat, orang tua sakarat misalkan. Lalu anaknya membisikkan dalam telinga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin itu sudah umum dan tidak ada permasalahan. Karena hadisnya pun sangat sahih. Nah, yang jadi masalah ini adalah talqin setelah selesai dimakamkan. Kan kalau biasanya kita itu setelah selesai dimakamkan, itu seorang tokoh biasanya ke depan lalu mentalkin. Mak, nyebutnya mak kan biasanya. Biasanya nyebutnya apa? Mak, abah, ece, ya kan? Mang, alo, ulur. Oh, ulur, dulur. Ya, sebutannya apalah dia nyebutnya ke orang itu yang udah meninggal gitu. Oke. Lamun teh mah anu ngalayat sudah pada pulang 7 lengkah meninggalkan makom. Nanti bakal datang 2 malaikat akan menghampiri emak, akan menghampiri abah. Ulah sieun, jangan takut. 2 malaikat itu adalah pesuruh Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Beliau berdua akan bertanya kepada emak, akan bertanya kepada abah, akan bertanya kepada ucu, kepada amam. Di antara pertanyaannya, udah dikasih tahu tuh. Bocorannya juga dikasih tahu. Soalnya dikasih tahu, jawabannya juga dikasih tahu. Pinter itu Ustaz ya. Kayak tahu aja pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Mending udah nyobain. Wong belum nyobain. Man Rabbuka. Yang artinya siapa Tuhan kamu? Jangan takut. Silahkan jawab dengan tegas. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nanti kalau malaikat itu bertanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Al-Islam dini. Siapa nabi dan rasulmu? Muhammad nabihi wa rasuli. Apa pedoman hidupmu? Al-Quranu imami. Siapa saudara-saudaramu? Al-mu'minuna ikhwani. Jawab dengan tegas. Jangan ragu. Ya, meskipun apakah dia akan mampu menjawab atau tidak, itu sebetulnya pribadi dan amalnya. Nah, ini mah memberitahukan saja supaya si mayat itu jangan kaget kalau misalkan kedatangan 2 tamu, 2 malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepadanya. Kan kita tahu kan bahwa malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya penanya di alam kubur kan begitu. Nah, di antara pertanyaannya udah pada dibocor-bocorin itu. Bahkan dengan jawabannya juga. Bukan hanya soalnya, jawabannya juga udah dikasih tahu. Tapi ya walaupun bagaimana tetap pribadi dan amalnya yang bisa menjawab. Kalau di dunianya pedoman hidup itu kan Al-Quran. Kalau semasa hidupnya yang dijadikan sebagai rujukan hukum bukan Al-Quran, bahkan terkadang menyepelekan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang jadul, Al-Quran itu adalah sesuatu yang kuno, yang tidak pantas untuk dijadikan landasan hukum, karena tidak relevan dengan kehidupan yang modern. Al-Quran sering-sering disalahkan seperti itu. Al-Quran sering dihinakan seperti itu. Meskipun jawaban pertama, kedua, dan ketiga benar. Bahwa Allah Tuhannya, Muhammad utusan baginya. Islam agamanya. Tapi pada saat ditanya wabil wama imamuka, apa pedoman kehidupan kamu, dia tidak akan mampu menjawab. Karena amal yang membuktikan hidup di dunia tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan baginya. Berarti jawaban selain daripada Al-Quran adalah jawaban yang salah. Pada saat itu dia akan mendapatkan pukulan dari malaikat Munkar dan Nakir. Wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Undang-undang dasar 45. Cudel, diunggul sama gadanya malaikat mungkar nakir. Wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Kuhap, KUHP. Salah, cudel. Ya kan? Nanti kayak gitu pala hadirin. Jadi jawaban selain Al-Quran itu salah. Jawaban yang benar, wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Al-Quranul Karim. Gimana sudah kita enggak bisa? Ya secara umum memang negara kita bukan negara Al-Quran. Tapi secara pribadi, secara niat, insya Allah kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, sebagai pegangan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita secara pribadi insya Allah. Jadi kalau misalkan kita betul-betul berpegang kepada Al-Quran, Al-Quran bukan hanya jadi pajangan, tapi Al-Quran juga dibaca. Bukan hanya bacaan Arabnya, tapi maknanya, terjemahnya pun dihayati, lalu diamalkan dalam setiap kehidupannya, lalu dijadikan rujukan dalam kehidupannya, meskipun secara umum bukan Al-Quran yang dijadikan pedoman bagi kehidupan secara umum, tapi secara pribadi kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, insya Allah kita bisa menjawab. Wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Al-Quran. Kan begitu, itu jawaban yang benar. Baik, kembali kepada masalah tadi, bahwa menurut Ibnu Taimiyah, di dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah pada juz yang pertama, beliau menyatakan masalah mentalkin mayit setelah mayit selesai dikubur, bahwa itu sudah biasa, sudah pernah dilakukan, bahkan sudah ditetapkan oleh sebagian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah oleh Abi Umamah Al-Bahili. Bahkan beliau Abi Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Rasul, bukan hanya sekedar melakukan, tapi memerintahkan juga kepada kita untuk mentalkin mayit setelah dimakamkan. Begitu pula hadirin. Kalau misalkan betul menurut Ibnu Taimiyah ini, karena Abi Umamah itu adalah seorang sahabat, berarti kaulnya itu adalah kaul asar, asar sahabat yang mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi ayyihim iktadaitum ihtadaitu. Betul tidak hadirin? Kalau kita merujuk ke sana, sahabat itu mendapatkan jaminan dan kaulnya itu termasuk adillatus syar'iyah, bisa dijadikan landasan hukum. Ya kayak tarawih, kita sholat tarawih itu kan landasan hukumnya kan asar sahabat Umar bin Khattab. Nah talqin mayit juga itu landasannya adalah dari asar sahabat Abi Umamah. Apa bedanya? Beliau sama-sama sahabat dan beliau dua-duanya juga mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dituliskan oleh seorang ulama besar Ibnu Taimiyah. Betul tidak hadirin? Waruya dan diriwayatkan fihi dalam masalah talqin mayit apa hadisun hadis ani nabihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakinnahu, tetapi hadis tersebut mimma, itu dari sebahagian hadis layuh kamu yang tidak dihukumi bisihatihi dengan sahihnya. Jadi ternyata ada juga ini hadis meskipun hadis tersebut tidak bisa dihukumi sahih. Walam yakun dan tidak bukti. Siapa kathirun kebanyakan minas sahabati dari para sahabat Yaf'alu itu mengerjakan sahabat zalika terhadap talqin lil mayyit. Falihaza, maka oleh karena itu qala berkata siapa al-imamu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal ya, wa ghairuhu dan selain daripada Imam Ahmad, minal ulama'i dari para ulama, anna hadza talqin, sesungguhnya talqin yang seperti ini, la ba'sa itu tidak apa-apa, apabihi itu talqin. Parok kosu lalu mempersilahkan Ahmad wa Zaid fihi pada talqin. Walam ya'muru, tapi tidak memerintahkan mereka bihi terhadap talqin. Wastahabba dan menganggap baik hu terhadap talqin siapa ta'ifatun sebahagian min ashabi syafi'i dari golongan mazhab Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Wa kariha dan memakruhkan hu terhadap talqin siapa ta'ifatun sebahagian golongan min ashabi Malik dari mazhab Imam Malik wa ghairihim dan selain daripada Imam Malik. Titik sampai di situ dulu hadirin. Memang tidak ada hadis sahih. Ini jujur saja. Kita jujur-jujuran saja. Ah iya. Bahwa memang talqin setelah mayit dikubur. Nah meskipun memang hadis sahih laqinu mautakum itu juga sebetulnya masih diperdebatkan. Apakah yang dimaksud dengan laqinu mautakum itu mentalkin orang yang akan mati atau mentalkin orang yang memang sudah mati dan sudah selesai dimakamkan? Memang itu sebetulnya pentafsirannya juga belum betul-betul pasti, tapi kalau hadisnya itu sahih laqinu mautakum begitu. Tapi supaya kita tidak masuk ke sana, makanya kita jujur saja, hadis sahihnya tentang mentalkin mayit itu tidak ada. Cuman dari fatwa Ibnu Taimiyah tersebut, dalam fatwanya itu dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abi Umama Al-Bahili, yang mana beliau itu senantiasa menetapkan terhadap talqin mayit setelah dimakamkan, dan juga beliau memerintahkan, sehingga itulah yang dijadikan sebagai dasar. Begitu. Tapi karena memang ini juga mungkin dianggap tidak terlalu kuat, ya mungkin dengan faktor-faktor yang lain yang dijadikan sebagai pertimbangan, sehingga para ulama dari A'immatul Mujtahid pun itu berbeda-beda pendapat. Di antaranya golongan Imam Ahmad bin Hanbal, itu segolongan, tidak semuanya. Beliau itu labas, jadi tidak ada masalah silahkan saja. Tapi walam ya'muru, mereka para khusyuk mempersilahkan kepada orang yang pengen mentalkin mayit setelah dimakamkan, setelah dikuburkan, tapi beliau itu tidak memerintahkan. Mazhab Imam Ahmad dari sebahagian mazhabnya itu tidak memerintahkan untuk mentalkin mayit. Bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i? Sebahagian dari sahabat Imam Syafi'i itu wastahabba, menganggap baik. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan sebagai katakanlah perwakilan, meskipun tidak semua mazhab Syafi'i menyatakan seperti itu. Tapi secara kebanyakan mazhab Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa mentalkin mayit setelah mayit selesai dimakamkan itu hukumnya baik. Nah, dikarenakan mayoritas di Indonesia ini adalah mazhab Imam Syafi'i, maka kebanyakan kalau misalkan ada orang yang sudah meninggal itu biasa ditalkinkan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana menurut mazhab Imam Malik? Beda lagi. Imam Malik mah bukan menganggap baik, bahkan mempersilahkan pun tidak. Imam Malik mazhabnya dari sebahagian golongannya itu menyatakan bahwa mentalkin mayit setelah dimakamkan hukumnya makruh. Jadi ternyata dari a'immatul mujtahid ini beda-beda pendapat. Maka oleh karenanya kita juga memaklumi kenapa banyak khususnya di sekitar kita di sini itu tidak mentalkin mayit. Begitu para hadirin. Itu mah terserah saja. Kayak kemarin itu ya, waktu sama Hendra Aprian Yedra ya. Nah, itu. Setelah dimakamkan enggak ditalkinkan. Kita nalkinin jangan keluarganya aja enggak nalkinin, enggak enak kan gitu. Kita diminta juga secara khusus untuk menyampaikan talkin enggak. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, ini juga sama dengan masalah-masalah yang lain. Sama dengan masalah tahlilan. Sama dengan masalah sholat qobla Jum'ah. Yang merupakan minal par'ayatil ijtihadiyah. Min furu'il khilafiyah. Dari perbedaan furu'. Dan oleh karenanya la tabadulul ingkar. Tidak perlu ada perdebatan. Tidak perlu ada perselisihan, tidak perlu saling mengingkari karena memang masing-masing ada pegangannya. Apalagi orang-orang yang anti kaul ulama, wah itu mah. Talqin enggak boleh, enggak ada hadisnya. Ada hadisnya pun enggak sahih begitu. Ada golongan yang pengen memurnikan Al-Qur'an dan Al-Hadis, ada. Ada kan? Pokoknya kalau enggak ada Al-Qur'annya, enggak ada Al-Hadisnya, itu ditolak. Bahkan mungkin bid'ah. Katanya kan seperti itu. Bagi mereka yang memang merujuknya hanya kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, terkadang tidak menerima qaul para ulama, yaitu udah pasti bahwa yang namanya talqin mayit itu memang enggak boleh karena enggak ada Al-Qur'annya, enggak ada Al-Hadisnya. Dan kita maklumi itu. Begitu para hadirin. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Cuman sekali lagi, mungkin ini akan saya ulang-ulang terus ya, supaya kalau misalkan kita biasa melakukan talqin mayit ya, karena kita bergaul dan lain sebagainya begitu, sehingga kita enggak nalkinin lagi. Nah, itu yang jangan begitu loh. Kan kita ngaji ini supaya kita tahu dalilnya, pegangannya. Nah ini keterangannya begitu. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, di situ ada sebagian besar golongan Imam Syafi'i yang menganggap bahwa talqin kepada mayit itu hukumnya istihab. Yustahab, dianggap baik. Begitu para hadirin. Ya, jadi beda-beda dari aimatul mujtahid. Jelas tidak? Bisa enggak nalkinin mayit? Bisa enggak nalkinin mayit? Saya dulu waktu ada yang meninggal waktu masih di pesantren. Pas memang alhamdulillah guru saya ini beliau ahli fikih. Beliau ini memang pakarnya, bahkan bukan hanya ahli tapi pakar. Wong ngajar aja sambil tidur. Ajar kitab Iqanah yang tebelnya segini dan ada 4 jilid itu sambil tiduran aja kayak gini. Baca lugatnya terkadang paling ngelirik doang, tidur lagi sambil. Saking pinternya beliau itu kayak gitu tuh ngajarnya itu. Subhanallah kata dia itu. Hampir ketalar itu kitab. Ya kalau ngerokoknya sih memang enggak patut dicontoh gitu. Tapi terkadang orang yang ahli fikih itu ada saja keblingernya gitu. Tapi dalam tanda kutip bukan tadi keblinger sesungguhnya. Pinter ngedalil. Kalau suruh berjamaah nanti ajalah waktu zuhur kan lama sampai jam 3, jam 2 juga sah salat zuhur. Nih ada keterangannya, jangankan di kitab yang besar, dalam kitab Sapinah juga sudah jelas. Nah, itu orang-orang ahli fikih itu suka kayak gitu. Kalau dia ngerokok, jawabannya apa? Ya, memang rokok itu secara hukum asal makruh. Tapi itu makruh bagi orang lain, kalau bagi saya wajib. Loh, kenapa wajib? Ya iya, saya kalau nggak ngerokok itu ngantuk. Kalau saya ngantuk, saya tidur, saya nggak ngajar. Akhirnya nggak ngaji, kan meninggalkan kewajiban. Kalau nggak pengen ninggalin kewajiban, makanya saya ngerokok. Makanya rokok bagi saya itu wajib. Ah, itu mah alasan saja. Supaya bisa ngerokok. Itu orang-orang yang pinter pikir, terkadang pinter ngedalil begitu. Ah, jadi intinya, beliau ini sangat luar biasa begitu ya. Fakar dalam ilmu fikih. Jadi bab mu'amalat, bab munafaat, sampai bab jinayat itu kayak ketalar aja di kepala. Sebenarnya kalau kita nanyain masalah apa, saya ada masalah, masalah ini, masalah itu, masalah mayit karuron. Tahu mayit karuron? Mayit yang baru, yang sudah meninggal di dalam kandungan ibunya, mengenai masalah ini dan itu, SMS saja ke beliau, langsung dijawab. Terkadang berikut dengan keterangannya, saya nanya, Kang, iya masalah rebawakasan. Rebawakasan kan di kita agak jarang ya, hampir enggak ada kan. Dulu saya pernah setahun keberapa ngadain rebawakasan sekali-kalinya di sini. Saya telepon beliau. SMS. Karena kalau telepon kan panjang. SMS dulu. Setelah itu beliau minta saya telepon. Telepon. Ini keterangannya dalam kitab ini. Tulis. Beliau baca kitab. Saya nulis. Bacaannya cepat banget. Saya tulis keterangannya, saya dapat sekarang ada rebawakasan. Kan kalau sebagian orang ngomong rebawakasan, bid'ah kan begitu ya. Dan memang betul gak ada hadisnya, itu adalah kaul para ulama bahwa Allah akan menurunkan 1000 macam penyakit, juga 1000 penawarnya, kan begitu. Makanya kalau yang biasa melaksanakan rebawakasan itu di pintu-pintu rumahnya itu ada tulisan salamun alaikum tibetum fadhuluha khalidin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, dan seterusnya. Salamun ala Musa wa Harun. Tempel. Ada yang dimasukkan ke air. Kalau air minum nanti diminum airnya. Kalau untuk mandi dipakai mandi. Tulisan tersebut dileburkan kepada air tersebut. Pernah gak ngedenger yang kayak gitu? Pernah? Betul, pernah? Hah? Pernah kan ya? Itu orang tua kita biasa seperti itu. Tapi bagi kita mungkin itu jadi asing lagi. Karena kita gak pernah ngelakuin yang kayak gitu begitu. Aduh, saya pernah nyobain di Nipple Fire di sini. Karena waktu itu santrinya masih agak kritis-kritis. Nanya, mana dalilnya Ustadz? Katanya dan lain sebagainya. dan mereka cenderung agak malas mungkin karena dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Padahal sudah saya jelaskan, saya ada keterangannya. Meskipun bukan hadis, tapi ini adalah qaul para ulama di dalam kitab ini keterangannya tetap saja enggak masuk. Ya enggak masuk begitu. Sehingga saya lakukan hanya dengan beberapa santri saja. Kita berdoa, memohon kepada Allah perlindungan dari berbagai macam penyakit. Yang menurut riwayat Allah akan menurunkan 1000 macam penyakit. Tapi jangan khawatir, itu pun dengan 1000 obatnya. Begitu para hadirin. Itu rebah wakasan. Ya orang-orang yang gak pegang kepada kaul para ulama. Ya kayak gitu mah ditendang. Begitu. Betul tidak? Dan tradisi-tradisi yang seperti ini memang sudah semakin terkikis. Kalau kita pernah dengar, lihat orang tua kita, lihat guru kita melakuin yang kayak gitu, 10 tahun, 20 tahun kemudian, tatkala kita sudah dewasa, kita belum tentu melakuin yang kayak gitu. Karena masyarakat kita sudah, mungkin sudah tidak melakukan. Dan kita pun akhirnya akan terbawa dengan kondisi masyarakat yang seperti itu. Yang modern, mistik, segala macam kan akhirnya. Ah, begitulah para hadirin. Ini namanya kehidupan yang memang seperti itu. Tapi sekali lagi, bahwa kita mesti tahu lah. Kalau dalam masalah furu'iyah, setelah kita tahu, kita mau mengerjakan atau tidak, yaitu terserah kepada masing-masing kan tentunya ya. Begitu. Cuman supaya kita ini yang pertama tidak mudah juga untuk menyalahkan orang, tidak mudah juga untuk membid'ahkan orang lain yang melakukan hal itu. Dan tatkala kita yang melakukan itu dibid'ah-bid'ahkan oleh orang lain, kita pun punya keterangannya dan kita tidak terpengaruh. Biasa aja kita lakuin tahlilan. Biasa aja kita lakuin talqinan. Karena memang kita punya dalilnya, itu yang dimaksud. Betul tidak hadirin? Ya, tidak perlu bertengkar. Tidak perlu tabadul ingkar. Mereka punya dalil, kita punya dalil. Kan begitu. Jelas hadirin? Jam berapa? Wow. Cukup ya? Insyaallah nanti kita teruskan kembali.